Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qūlu qawlan sadīdan yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum. وَمَا يُدْعَى اللَّهَ وَرُسُولَهُ فَقُدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ. Kepada pendengar Radio Ismail, dimanapun Anda berada, yang insyaAllah kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah hidayah, taufiknya, dan agar senantiasa kita diberikan istiqamah dalam menjalankan dinul Islam ini. Amin rabbal alamin. Dengar radio Ismail rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lewat udara lagi. Kurang lebih 2 minggu yang lalu kita sudah saya sudah bawakan, yaitu tentang masalah sumpah di dalam Islam. Kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah kaji masalah hal itu. Apa itu sumpah? Dan larangan sumpah dan urgensinya sumpah. Kita sudah singgung masalah itu 2 minggu yang lalu. Kita mengacu dengar radio Ismail dimanapun Anda berada, yaitu ayat Al-Baqarah 224 dan 225. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha furdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim." 225-nya Al-Baqarah, "La yu'akhidzukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum." Wallahu ghafurun halim. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 224, dan janganlah kamu jadikan nama Allah tersebut dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Bertakwalah dan buatlah islah di antara manusia, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang masalah sumpah. Tentang masalah hukum sumpah, agar senantiasa sumpah itu didudukkan pada porsinya, pada tempatnya yang semestinya dalam syariat dinul Islam ini. Sehingga tidak seseorang dalam hal melakukan sumpah itu, dia melanggar agama Allah, melanggar hak-hak manusia, berbuat kezaliman, menipu, bahkan merugikan orang lain, dan seterusnya. Allah sudah memberikan suatu peringatan kepada kita, khususnya kaum muslimin, agar berhati-hati masalah hal sumpah tersebut. 2 minggu yang lalu setelah kita bahas, bahwa pengertian sumpah yaitu menurut syara adalah mentahqiqkan, ya, pengertian sumpah itu adalah mentahqiqkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Saya ulang. Sumpah yaitu mentahqiqkan atau menguatkan sesuatu hal dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz wallahi billahi wallahi. Ini dengan satu huruf. Satu huruf wallahi wallahi billahi. Itu adalah ucapan daripada sumpah demi Allah. Ada beberapa hal yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan sumpah tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda ciptaannya. Seperti Allah katakan di dalam surat yaitu Asy-Syams wasyamsi wadhuhaha. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, dan seterusnya. Di sini huruf wawu ini adalah qasam, sumpah. Maupun dalam ayat yang lain, dalam surat al-lail wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Wan nahari idza tajalla, apabila siang, apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki dan perempuan. Dalam surat al-fajr juga Allah, wal fajr wa layalin ashr wa syafi' wal watr, demi fajar dan demi malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan ciptaannya, menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya. Menunjukkan sesuatu yang ta'kid. Allah bersumpah dengan ciptaannya. Menunjukkan kepada umat manusia bahwa Allah sang pemilik dari ciptaan itu. Menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumpah yang Allah katakan wa syamsi wa duhaha maupun wa layli idza yaghsha, menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersumpah dengan kebesarannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Dan di dalam Al-Qur'an datang juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Dalam surat At-Taghabun misalnya, Allah katakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum. Katakanlah, memang demi Tuhanku. Qul bala wa rabbi, benar-benar kamu akan dibangkitkan demi Tuhanku. Tuhanku adalah sumpah. Katakanlah Muhammad dalam Al-Quran dan kalam Allah, nisbahkan kepada kalam Allah, perkataan Rasulullah, dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Qul bala wa rabbi, katakanlah ya Muhammad, memang demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Dalam surat At-Taghabun ayat 7. Semisal juga dalam surat As-Saba, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Dan orang-orang kafir berkata, hari kebangkitan itu tidak akan datang kepada kami, kata mereka. Katakanlah, qul, pasti datang demi Rabbku yang mengetahui yang ghaib. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an mengatakan kepada orang-orang yang menentang, yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan itu dengan mengatakan gul bala wa rabbi, dan memang begitulah demi Tuhanku kalian betul-betul pasti datang kepada kalian itu yang namanya hari kiamat, yaitu Tuhanku yang mengetahui, Rabbku yang mengetahui yang gaib tersebut. Jadi ada beberapa para pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, yaitu sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Ya. Dalam ayat Al-Hijr misalnya Allah berfirman, Al-Hijr 92 Allah berfirman, فَوَرَبِّكَ لَتَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya. Di sini adalah ta'kid. Betul-betul meneguhkan sesuatu peristiwa, baik itu yang akan datang maupun yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dengan sumpah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah sumpah yang datang lewat dalam Al-Quran Nul Karim. Dan di dalam suatu hadis, ada beberapa asar, yaitu dari Rasulullah SAW, banyak sekali ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW, yaitu di antaranya, demi jiwaku yang berada di tangannya, di antara itu adalah sumpah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sumpah yang di dalam sunnah banyak terjadi, banyak yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentakkidkan, yang meneguhkan tentang sesuatu hal. Jadi tadi yang pengertian secara syara', secara syar'i sumpah adalah mentahdikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Maka daripada itu, bahwa hal sumpah ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala atur di dalam syariah ini, di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam haram bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia bersumpah memakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jikalau manusia bersumpah dengan memakai selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu hukumnya haram. Bahkan menjadi syirik. Dan kalau dia bahkan bisa menjadi kafir, kalau dia sumpah itu yang menandingi kebesaran Allah, menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang jelas, bahwa dia membuat tandingan-tandingan dengan dia bersumpah dengan apapun dari benda-benda di dunia ini, bersumpah kepada pohon, demi matahari, manusia bersumpah demi kuburan, dan sebagainya, ini adalah bersumpah yang haram, yang di luar syariat, dan ini adalah dosa besar, di mana pelakunya bisa jatuh ke dalam kesyirikan, bahkan bisa jatuh ke dalam kafiran. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Ismail, maka daripada itu, kita di dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat mengatur kita bahwa sumpah tersebut harus sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan. Ya, harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi jangan dalam arti sembarangan kita bersumpah. Ya. bersumpah, bahkan kita sudah singgung 2 minggu yang lalu tentang hukum-hukum daripada sumpah tersebut. Ya, para ulama, para imam madhab juga yaitu ada berselisih paham tentang masalah hukum masalah sumpah tersebut dari hukum asalnya. Ya, di mana banyaknya orang yang sering melakukan sumpah dalam fikih yaitu dimakruhkan. Ya, akan dianggap tidak baik orang yang dianggap banyak sumpah. Ya, karena hal-hal sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu untuk orang itu bersumpah kecuali pada hal-hal yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia menjadi seorang saksi dalam bersaksi kepada suatu kejadian sehingga dia akan menegakkan keadilan. Nah, hal itu menjadi wajib bagi dia. Tapi kalau banyak hal-hal yang tidak perlu manusia bersumpah dengan membawa nama Allah, nah, maka daripada itu Allah katakan tadi di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Ya. Allah katakan di dalam surat 225 tersebut, la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Nah, itu adalah yang tidak diniatkan di dalam hati. Kadang-kadang orang dengan mudahnya wallahi, tapi sebenarnya dia itu bukan sumpah untuk menekankan sesuatu. Tidak, tetapi hanya semacam ada semacam orang uruf ya, semacam uruf kebiasaan, wallahi nanti saya akan datang ke rumah kamu. Ini semacam uruf saja. Bukan suatu sumpah yang memang dalam arti dia ada suatu konsekuensi dalam syariah, tidak itu. Ya, makanya Allah katakan walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja, yang diniatkan oleh hati. Ya. Jadi seseorang yang bersumpah yang diniatkan oleh hati, dia bersumpah membawa nama Allah bahwa dia akan mengerjakan sesuatu atau dia akan menjauhi sesuatu, nah, maka itu adalah sesuatu yang sumpah yang diniatkan karena Allah dengan membawa nama Allah, atau dia bersumpah di suatu pengadilan dengan membawa nama Allah, nah, itu adalah suatu hal yang memang betul-betul dia menyengaja sumpah karena untuk bersaksi kepada seseorang. Sehingga ketika seseorang misalnya bersumpah palsu, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Qalam ayat 10, Allah katakan wala tuti' kulla halafin mahin. Dalam surat Al-Qalam Allah berfirman wala tuti' kulla halafin mahin, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi dia hina. Ya, maka itu tidak baik orang yang banyak bersumpah tersebut. Karena Allah pun juga larang. Wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Sedikit-sedikit dia bersumpah. Ya, itu adalah ya, seseorang yang dalam arti bersumpah tanpa mengindahkan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti sumpah palsu misalnya. Yang diucapkan seseorang, ya, yang dia misalnya fakta dengan opini dia berbeda, ya, padahal dia tahu bahwa faktanya demikian, tapi dia dengan opininya dia mengarang sesuatu dan dia bersumpah dengan opini dia. Nah, ini termasuk suatu dosa besar karena itu sumpah palsu, ya. Ya, atau dia menuduh seseorang mencuri, menuduh seseorang misalnya yaitu berzina misalnya, itu adalah suatu dosa yang besar. Ya, seperti dalam surat An-Nur 23 Surat An-Nur 23 Allah jelaskan innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, ya, yang dia lagi beriman, ya, maksudnya dia tidak berbuat zina, ya, tuduhan zina ini dalam ayat ini, mereka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar dalam surat An-Nur 23. Orang-orang yang menuduh seseorang yang baik-baik, ya, itu banyak yang terjadi, maupun apapun dia tuduh dalam perbuatan kriminal padahal dia tidak berbuat dan seterusnya. Dalam surat An-Nur 67, dan dalam surat An-Nur ayat 67 Allah katakan juga walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'atu syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisah ana la'natullah alaihi in kana minal kadzibin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Ya Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 67, walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka, yaitu maksudnya itu adalah suami mereka, ya, suami istri mereka, tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah, yaitu persaksian suami itu yang maksudnya empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Jikalau sumpahnya itu memang benar, bukan sumpah palsu. Wal khamisah, dan sumpah yang kelima itu bahwa la'nat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang bersumpah. Dan yang kelima, sumpah yang kelima itu adalah jikalau dia bersumpah dengan nama Allah dengan empat kali sumpah, lantas dilanjutkan yang ke satu lagi yaitu lima, dia ternyata sumpah palsu, laknat Allah terhadap orang-orang yang berdusta tersebut. Dan ini suatu dosa yang sangat besar, ya, dari sumpah palsu tersebut. Begitu Allah terangkan, ya, dari hal itu, ya. Dan Allah terangkan di dalam surat An-Nur 89, ya, itu termasuk hal itu juga. Allah katakan yaitu agar istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Jikalau suami itu adalah mengarang dengan sumpah palsu, ya. Maksudnya demikian. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kalau dia benar, sumpah itu, betul-betul dia karena Allah, bukan sumpah palsu, Allah memasukkan ke dia ke dalam orang-orang in kana minas shadiqin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala begitu menekankan tentang arti sumpah ini harus pada tempat yang telah Allah berikan di dalam syariat Islam ini. Ma'asyar muslimin, pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada. Di sini saya akan membawakan yaitu tentang nazar. Tentang nazar. Orang juga akan bertanya. Ya, orang juga akan bertanya ini. Apa itu sumpah dan apa itu nazar? Ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang masalah yaitu nazar. Tentang masalah sumpah, ya. Tentang masalah dalam fikih yaitu disebut dengan al-aiman atau halaf atau qasam, ya, itu sumpah. Maka daripada itu kita akan singgung tentang nazar, ya. Di sini saya akan bawakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di al-qawaid wal-usul al-jami'ah wal-furu', ya, wat-takasim al-badi'ah wan-nafi'ah. Jadi di halaman 131 tentang membahas tentang masalah sumpah dan nazar, ya. Di antara apa yang dimaksud dengan perbedaan antara sumpah dengan nazar tersebut. Di antara perbedaan, di antara keduanya adalah, sumpah maksudnya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah, memotivasi atau mencegah, membenarkan atau mendustakan, ya, dan ditebus jika melanggar dengan kafarat. Itu adalah sumpah. Saya ulang. Jadi sumpah yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah dalam kitabnya Al-Qawaid Wal-Usul Al-Jami'ah adalah memotivasi atau mencegah sesuatu perbuatan atau membenarkan perbuatan. Membenarkan perbuatan dia atau orang lain. Atau mendustakannya. Bahwa itu gak benar dia melakukan itu. Melindungi seseorang. Dan ditebus dengan kafarah bila melanggarnya. Itu adalah sumpah. Sedangkan nazar adalah seorang hamba yang mengharuskan dirinya, seorang manusia yang mengharuskan dirinya untuk taat kepada Allah secara mutlak atau dikaitkan dengan syarat tercapainya nikmat atau diselamatkannya misalnya dari mara bahaya, ya. Dan hal itu ada dua. Jikalau dia dalam arti dia mewajibkan dirinya untuk memenuhinya, ya, karena dia mendekat kepada Allah, misalnya begini, saya besok akan bersedekah lebih banyak. Insyaallah. Itu adalah suatu nazar yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanpa ada syarat. Saya besok akan bersedekah lebih banyak. Ya, misalnya demikian. Tanpa ada syarat. Itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tidak diwajibkan adanya kafarat. Ya, tidak diwajibkan adanya kafarat. Ya. Kalau dia melanggarnya. Ya. Kecuali nazar yang dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ya, misalnya nazar yang syarat ini misalnya banyak sekali, ya, hal-hal yang dalam arti misalnya saya akan memberikan hak saya jika saya atau rezeki saya sekian jikalau saya mendapat keuntungan sekian. Nah, itu ada syarat. Saya akan memberikan keuntungan saya atau rezeki saya sekian kalau saya mendapatkan keuntungan sekian. Misalnya dia nazar demikian. Itu ada syarat. Kalau itu dilanggar, itu dengan kafarat. Kafaratnya, nazar sama dengan sumpah. Para ulama mengatakan, nazar sama dengan sumpah kafaratnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya. Dimana kafarat sumpah itu sama dengan kafarat nazar. Bila bersyarat nazar tersebut. Dimana Allah katakan di dalam surat Al-Ma'idah 89. Allah berfirman. La yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati bima tut'imuna ahlikum. Wa kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Dhalika kafaratu aimanikum idha halaftum. Wahfadhu aimanakum. Kadhalika yubayinullahu lakum ayatihi la'allakum. Tashkurun. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Allah dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja maka kafaratnya, ya jadi dendanya ialah memberi makan 10 orang miskin. Ya, memberi makan 10 orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu beri kepada keluargamu. Ya, makanan yang biasa kamu beri untuk keluargamu. Ya, min ausati ma tud'imuna ahlikum. Ya. Ya, atau memberi mereka pakaian. Ya, au kiswatuhum. Ya, atau kafaratnya yaitu memberi pakaian. Atau memerdekakan seorang budak hamba sahaya au tahriru raqabatin. Jikalau tidak mampu melakukannya, ya, paman lam yajid, jika tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Paman lam yajid fasyamu salatu ayam. Itulah kafarat sumpah subuhmu apabila kamu bersumpah. Dan Allah katakan, wahfadhu aimanakum. Dan jagalah sumpahmu. Allah sudah memberikan kepada kita peringatan agar kita, agar menjaga kita sumpah-sumpah kita. Jangan sembarangan kita bersumpah sehingga merugikan orang lain, melanggar hak-hak orang lain, berbuat maksiat, dan seterusnya. Ya. Jadi Allah katakan, wahfagu aimanakum. Para ulama juga mengatakan, agar jangan juga sembarangan nadar. Ya. Jadi bukan hanya sumpah. Ya. Jadi juga jangan sembarangan juga nadar. Kalau yang sekiranya, nadar itu tidak dapat dilaksanakan. Ya. Jadi jangan asal bermudah-mudah gitu ya. Ya, nazar, jikalau nazar itu kita tidak sanggup untuk menjalaninya atau melaksanakannya. Ya. Demikian jadi para pendengar Radio Ismail dimanapun Anda berada, ya jadi demikian Allah katakan bahwa nazar itu jikalau bersyarat sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang nazar yang bersyarat jikalau dilanggar kafaratnya sama dengan yaitu dengan sumpah, ya. Jadi nazar itu pada pokoknya adalah berbentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya nazar itu, ya. Jadi tidak boleh nazar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, nazar dalam bermaksiat kepada Allah di antaranya misalnya nazar yang menyalahi misalnya melakukan perlakuan, memperlakukan di antara anak-anak kita misalnya, dia nazar. Oh, dia dengan marahnya misalnya ingin membedakan, memperlakukan anak-anaknya begitu. Ya, sehingga dia pilih tebang kasih pada anak-anaknya. Terus itu nggak boleh. Ya, itu adalah suatu hal yang bermaksiat. Ya. Terus dia misalnya pilih kasih di antara misalnya nazar untuk hubungan silaturahim terhadap saudara-saudaranya misalnya, ya dia bernazar saya akan jikalau saya mendapat rezeki saya akan bersilaturahim ke saudara saya yang itu tidak, misalnya dia saya nggak mau saya ke saudara saya yang itu, tapi saya yang itu saja kalau saya dapat itu nggak boleh, ya karena itu membedakan sesuatu hal silaturahim, karena silaturahim itu suatu hal yang baik, suatu hal yang disyariatkan silaturahim, ya, terhadap saudara dan seterusnya, sehingga dia bernazar membedakan bersilaturahim terhadap saudaranya, kandung dan agoribnya, gak boleh itu, ya, terus nazar kepada kuburan misalnya, ya, yaitu dengan dia kuburan seorang yang dianggap wali atau bagaimana, gak boleh, haram hukumnya, ya. Ya, dan kepada sesuatu yang tadi dengan benda-benda tadi, ya misalnya, ya nazar kepada dia mengaitkan sesuatu benda-benda dan seterusnya itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nazar adalah sesuatu hal yang berbentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah yang apa pokok dari nazar tersebut. Jadi, para pendengar, Radio Ismail dimanapun Anda berada, jadi saya ulang, beda antara sumpah dengan nazar, seperti tadi yang saya katakan, bahwa sumpah adalah memotivasi, ya, sumpah ya, qasam, halaf, ya, atau iman, yang memotivasi atau mencegah dari sesuatu, memotivasi sesuatu, mencegah sesuatu, membenarkan sesuatu, atau mendustakan sesuatu. Maksudnya mendustakan itu dia mengingkari seseorang itu. Tidak, dia tidak berbuat begitu. Tidak benar. Dia tidak berbuat begitu. Saya sumpah, dia tidak pernah melakukan begitu. Misalnya dia dalam melindungi seseorang, itu adalah mendustakan sesuatu ya dalam hal kebenaran dia. Ya, itu ditebus jika lo dilanggar dengan kafarah. Itu sumpah. Sedangkan nazar adalah ya saya yaitu amal seorang hamba, yaitu seorang hamba yang mengharuskan dirinya untuk taat kepada Allah secara ya secara mutlak. Ya. Ya, jadi secara ini secara mutlak. Jadi ada nazar yang dikaitkan secara mutlak kepada hal-hal yang bersifat itu. Jadi makanya ada nazar mutlak. Yaitu seorang mewajibkan dirinya untuk melakukan ketaatan tanpa memberikan syarat. Itu disebut dengan nazar mutlak. Ya. Sedangkan nazar muqayyad ya, adalah seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan ketaatan jika permintaannya dikabulkan Allah. Yaitu dengan syarat. Ya. Atau dia akan berbuat begini, kalau begini. Dia akan melakukan begini, kalau demikian. Itu adalah nazar muqayyad. Ya. Contohnya misalnya pelajar ya. Misalnya pelajar ini sekarang kan lagi musim ujian ya. Ini apa Ustaz ya. Ya. Yeah. Jadi saya akan berpuasa selama satu bulan jika saya lulus ujian. Ya. Kalau dia berhasil lulus ujian, maka wajib baginya berpuasa selama satu bulan. Nah, itu namanya nazar muqayyad. Ya. Ya. Itu nazar muqayyad ya. Ya kalau yang tadi yang mutlak tadi ya dia mewajibkan dirinya untuk taat kepada Allah. Saya bernazar untuk melakukan salat malam selama satu bulan selesai tanpa ada syarat, itu namanya mutlak ya untuk hal-hal yang bersifat itu ya. Ini beda daripada apa yang dalam fikih berbedanya antara sumpah dengan nazar, tapi di dalam suatu hukum karena ini tidak begitu jauh berbeda dari segi kafaratnya pun, jika yang nazar yang bersyarat juga kafaratnya sama nazar dengan sumpah demikian. Nah, jadi masyarul muslimin rahimakumullah ya begitulah tentang Allah Subhanahu wa taala mensyariahkan gimana tentang masalah sumpah ini ya, dengan masalah sumpah, masalah nazar ini ya. Jadi tidak bolehnya dia kita bersumpah ataupun nazar dengan hal-hal yang main-main, jelas tidak boleh hal itu. Karena dalam suatu hadis dikatakan arbaun ya jaiza fi kulli halin al-idqu wat-talaq wan nikah wan nazar. Apa main-main untuk hal tersebut ya. Daripada sumpah maupun daripada nazar tersebut. Jadi harus hati-hati sekali ya. Dan tidak boleh untuk melakukan sumpah palsu, sumpah yang bermaksiat kepada Allah, yang akan mendatangkan keboliman, yang akan mendatangkan kerugian orang lain ya, maupun nazar yang akan mendatangkan maksiat dan seterusnya, terlarang di dalam Islam ya. Demikian paparan dari saya. Di dalam Islam, dan jikalau misalnya ada dari pendengar Radio Ismail ya, yang belum jelas, silakan kita bisa saling berinteraksi pada malam ini. Demikian Ustaz, saya sudahi dalam hal materi. Demikian. Terima kasih sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita yaitu Al-Ustaz

Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio, jazakumullah khairan Anda masih bersama kami, tentunya dalam program acara kita Muhasabah Malam Ismail Radio. Melanjutkan kajian kita bersama Ustaz Ahmad Munir Bajbir LCMA Hafizhullah Ta'ala. Di sesi pertama tadi sudah diterangkan mengenai sumpah dan nazar. Dan untuk selanjutnya mungkin kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari materi yang telah disampaikan tadi. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Atau melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0852-62774-774. Sekali lagi 0852-62774-774. Baik sahabat Ismail Radio, dimanapun Anda berada, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS. Baik Ustaz, kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Halo Ustaz, bisa menyimak suara saya? Tuh ya Ustaz? Dengar, dengar. Bisa menyimak suara saya Ustaz? Ya, menyimak. Baik, baik. Kita ulangi. Pertanyaan masuk dari hamba Allah di Bekasi Ustaz. Ya, silakan, silakan. Apabila kita bernazar dengan berinfak dengan jumlah yang sudah kita tentukan, akan tetapi kita ingin merubah dengan nazar yang lain, misalkan puasa selama 3 hari. Apakah yang demikian diperbolehkan Ustaz? Tafadhal Ustaz. Baik. Jadi jikalau seseorang yang sudah berinfak misalnya sekian begitu. Ternyata yang pertama ternyata dia ingin mengganti dengan nazar lagi yang apa yang akan ternyata dia tidak mampu ya, dia tidak mampu dengan nazar tersebut. Bahwa dia berinfak sekian telah ditentukan tetapi dia tidak mampu ternyata. Terus bisa kemungkinan yang pertama adalah dia akan mengganti dengan nazar lagi. Nah, itu para ulama mengatakan jikalau dalam arti dia berinfaknya itu ya pilih dengan yang pertama adalah tidak mengapa ya, karena itu memang kalau orang sudah bernazar berarti dia wajib untuk ditunaikan. Nah, jadi kalau dia memang tidak mampu ternyata ya, ya harus ya mempunyai apa tekad ya, mempunyai tekad untuk membayar dari kafarat tersebut, yaitu tidak langsung dengan puasa 3 hari, ya. Yang pertama adalah, ini para ulama mengatakan, jikalau tidak mampu dari ketiganya itu, yang pertama adalah memberi makanan 10 orang miskin, ya. Itu dengan makanan yang biasa diberikan ke keluarga kita. Lantas yang kedua, yaitu memberikan pakaian pada 10 orang, ya, kepada 10 orang. Yang baru yang ketiga adalah membebaskan hamba sahaya. Para ulama memang berselisih faham. Apakah ini urutan? Ya, berurutan. Maksudnya itu adalah memberi makan dulu 10 orang. Ya. Setelah itu memberi makan dulu, baru kalau setelah itu baru membebaskan hamba saya. Baik, kalau hamba saya kan sekarang sudah sulit didapat atau kita kan tidak ada. Ya. Kemungkinannya adalah memberi makan 10 orang sebagaimana yang dimakan yang biasa dimakan oleh keluarga kita dan memberikan 10 orang pakaian ya. Jikalau itu tidak mampu dari pilihan-pilihan itu tadi, baru dia berpuasa selama 3 hari ya. Jadi para ulama menjelaskan demikian. Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tadi yang saya katakan di dalam penjelasan tentang masalah sumpah nazar itu ya, itu menjelaskan demikian ya. Jadi harus urut terdahulu ya. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh memilih. dari tiga itu dulu. Setelah itu tidak mampu pilihan dari tiga itu, ya pendapat para ulama yang kedua, memilih dari ketiga itu yang tidak apa, yang mana yang dia anggap lebih memungkinkan, ya. Ya tadi kan dari tiga itu tadi yang jelas ya, 10 memberi makan orang miskin, yang kedua memberi makan 10 orang miskin, terus membebaskan hamba saya. Anggap saja kalau hamba saya, kalau sekarang kan jelas tidak mungkin ada ya, jadi dua kemungkinan. Setelah dua kemungkinan itu tidak mampu atau dia pilih, baru dia puasa tiga hari tersebut. Jadi kalau tadi pada hamba Allah di Bekasi tersebut, ya, hamba Allah yang ada di Bekasi, kalau dia berinfak kepada sesuatu, ya kalau dia memang tidak mampu ternyata dia nazar infak kepada jumlah tertentu, terus dia tidak mampu, ya dia harus tadi kafarat tadi, dia harus menjalani hal itu dulu, ya dengan urutan begitu. Baru kalau dia tidak mampu untuk menjalankan, betul-betul tidak mampu, atau ada suatu halangan-halangan atau halangan syar'i begitu, ya dia puasa tiga hari tersebut. Ya, demikian. Baik. Demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saat kita bacakan pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah kembali di Depok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang bersumpah? Apa sumpahnya untuk meyakinkan atau sebuah pernyataan? Saya sendiri tidak pernah bersumpah, takut membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Ya, baik kepada penanya yang ada di Depok, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat-Nya, insyaallah. Jadi kalau seseorang bersumpah untuk meyakinkan kita, ya sehingga kita tidak suka bersumpah, maksudnya kita tidak suka bersumpah dengan membawa nama Allah. Ya, makanya yang tadi saya katakan, jangan banyak bersumpah, karena bersumpah itu suatu hal yang tidak baik ya. Ya kalau banyak bersumpah, ya kalau sumpah itu kadangkala saja. Ya, kadangkala memang kalau dibutuhkan sesuatu hal yang memang dengan kondisi sesuatu yang mengharuskan hal itu, bahkan itu disyariatkan. Tapi kalau sesuatu orang sedikit sumpah itu malah tidak membawa kebaikan ya. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang misalnya ingin meyakinkan kita, dia bersumpah ya dengan sesuatu yang bahwa dia tidak berbuat itu atau dia akan melakukan sesuatu yang dia telah misalnya ada sesuatu hal yang di antara orang tersebut, dua orang tersebut ada suatu janji begitu. Ternyata dia ingin meneguhkan dia punya komitmennya misalnya ya, ingin meneguhkan komitmen dia ya. Si orang itu misalnya dia bersumpah misalnya dengan nama Allah, urusan dia bahwa kalau dia yang melanggar dia yang kena kafarat sendiri gitu loh ya. Ya tidak jadi masalah. Dan kalau kita mendengar, maksudnya kita mendengar dari rekan kita atau rekan kita dalam hal misalnya kita ada kongsi bisnis atau ada apapun kerjasama apa, terus dia bersumpah misalnya ingin meyakinkan dia punya janjinya dan sebagainya, dia bersumpah, urusan dia, tidak jadi masalah, karena sumpah diperbolehkan dalam hal syariat ini gitu ya. Tapi pada hal-hal yang memang membawa hal-hal kebaikan bagi keduanya. Demikian itu. Tapi Ustaz, sebelum kita menuju kepada pembahasan terakhir yaitu kesimpulan, kami bacakan satu pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Dari Bapak Tono di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adakah cara untuk menarik kembali sumpah yang sudah terlanjur terucap? Demikian Ustaz. Ya, ini pertanyaan cukup baik sekali ini. Ya, insyaallah. Jadi menarik sumpah yang sudah terucap. Nah, menarik sumpah yang sudah terucap itu dengan apa? Dengan kafarat itu sendiri. Iya, dengan kafarat. Kafarat itu adalah menebus, membayar sumpah yang tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa di yang tidak bisa direalkan itu sumpah itu. Jadi bolehkah menarik? Menarik tidak boleh. Nah, menariknya dengan apa? Dengan kafarat itu. Setelah melaksanakan kafarat, selesai. Itu berarti dia menarik sumpahnya. Ya, itu begitu dengan Pak Tono ya, yang ada di Cikarang, demikian. Ya, jadi menariknya itu adalah dengan kafarat. Ya. Jadi tidak bisa bebas begitu saja tanpa membayar kafarat dengan menarik sumpah tersebut. Demikian. Ya. Baik, Ustaz. Kita cukupkan untuk sesi tanya-jawab kali ini, dan sebelum kita tutup bisa memberikan sedikit kesimpulan untuk materi yang telah disampaikan. Ya baik, terima kasih kepada pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Radio Ismail, ya, bahwa yang namanya syariat yang telah Allah berikan ini yaitu sumpah, ya, sumpah maupun nazar, itu adalah Allah berikan kepada kita untuk mengatur kita dalam berhubungan antar manusia, ya, maupun kita akan melakukan sesuatu supaya kita ada termotivasi berbuat sesuatu, atau akan membenarkan sesuatu dengan kita penuh keyakinan sehingga kita bisa dipercaya oleh rekan kita atau kolega kita dan sebagainya. Nah, itu adalah kita melakukan hal sumpah tersebut. Jadi bahwa yang namanya syariah ini yaitu sumpah atau dan nazar ini adalah suatu instrumen, ya, instrumen yang sangat berharga di dalam Islam, ya. Sumpah atas nama Allah, jadi harus dijaga. Sumpah terhadap membawa atas nama ini betul-betul harus dijaga. Karena apa? Karena membawa nama Allah, ya. Jadi sumpah ini pada umumnya dipergunakan oleh seseorang ketika yang bersangkutan membutuhkan, misalnya, ya. Ya, sumpah itu digunakan atau dikatakan kepada seseorang, ya, ketika yang bersangkutan itu membutuhkan suatu dukungan yang kuat untuk memperkuat berbagai argumen yang telah diberikannya, ya. Nah, itu seperti tadi, ketika seorang akan memberikan kesaksian terhadap suatu perkara, maka ia harus mengucapkan sumpah atau disumpah, ya, maupun dia menolak sesuatu, ya, menolak sesuatu perbuatan dia atau kesaksian seseorang dan seterusnya, itu adalah sumpah, ya, karena ini sangat penting sekali masalah hal-hal itu. Dengan membawa nama Allah itu berarti betul-betul jangan suatu hal yang dipermainkan hal itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang tadi, bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala sallallahu dengan Rasulnya, ya, membawakan suatu syariat ini, ya, yang telah dijelaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya, ya. Jadi bahwa yang namanya sumpah dan nazar ini adalah sesuatu yang bisa membawa kita ke dalam suatu perbuatan-perbuatan kebaikan dengan nazar ini, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maupun dengan sumpah ini akan menjaga hak-hak kita, menjaga hak-hak orang lain, membenarkan orang lain, dan sebagainya. Maka daripada itu, hati-hati terhadap sumpah, jangan main-main terhadap sumpah dan nazar, ya. Dan mudah-mudahan selalu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal kita beramal ma'ruf, ya, maupun nahi mungkar dengan sesuatu hal yang apa yang telah Allah berikan rambu-rambunya, begitu, ya, dalam hal sumpah maupun nazar tersebut, sehingga kita selalu dalam koridor syariah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kesimpulan, ya, dari hal ini, apa masalah hukum sumpah di dalam Islam dan nazar di dalam Islam. Ya. Demikian ya. Baik sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Munir Bajaber LCMA Hafizhahullah taala, dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Dan kami ucapkan pula kepada sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan atas partisipasi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Munir Bajber LCMA Hafizhahullah taala bisa bermanfaat bagi kita sahabat Ismail Radio dimanapun Anda berada. Demikianlah acara kita di kesempatan malam hari ini dari program acara Muhasabah Malam Ismail Radio. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.